Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah dirahmati Allah yang berada di masjid, kaum muslimin pemirsa dan pendengar Roja, baik TV Roja maupun Radio Roja yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa untuk selalu meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembahasan kitab Ad-Da'wah Dawa, kita masih melanjutkan ya terkait dengan hadis fitnah kubur, di mana hadis-hadis tersebut dibawakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya, terkait dengan pertanyaan seorang kepada Al-Hasan ya. Beliau mengatakan wa sa'ala rajulun Al-Hasan faqala, ada orang bertanya kepada Al-Hasan dengan mengatakan ya Aba Sa'id kaifa nasna'u bi mujalasati aqwamin yukhawifunana hatta takada qulubuna tatiru. Perhatikan di sini kata orang itu, wahai Aba Sa'id ya, apa yang kami harus lakukan ketika kami duduk bersama orang-orang yang senantiasa menakut-nakuti kami, dalam pengertian memberikan rasa takut kami kepada Allah Ta'ala hingga hampir kami, hati-hati kami terbang, artinya membuat bergetar, jadi selalu diberikan rasa takut ya. Apa kata Al-Hasan? Faqala wallah la antashab aqwaman yukhawifunaka hatta tudrika amnan khairul laka min antashab aqwaman yu'minunaka hatta talhaqu qal makhawifu. Demi Allah ya, sungguh engkau berdekat-dekatan duduk bersama orang-orang yang senantiasa memberikan rasa takut kepadamu ya, yaitu rasa takut kepada Allah hingga engkau mendapatkan rasa aman, itu lebih baik daripada engkau duduk bersama orang-orang yang selalu mengiming-imingi rasa aman hingga engkau nanti akan mendapatkan rasa takut, yaitu ketakutan-ketakutan. Jadi kalau bahasa kita barangkali, kamu jangan mudah-mudah berbuat dosa, azab Allah itu sangat pedih ya. Kamu jangan senantiasa meninggalkan kewajiban karena ada Allah itu pedih. Nah, itu lebih baik ya, ditakut-takuti seperti itu. Karena kalau kita mengikutinya, maka nanti akan apa? Akan mendapatkan rasa aman. Jangan bersyirik. Ya. Karena bersyirik itu akan menyebabkan ketakutan dunia dan akhirat. Dalam bertauhid, karena bertauhid akan mendapatkan keamanan. Ya. Seperti dalam firman Allah ya, orang-orang yang alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, orang-orang yang ya, beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kedzaliman, maka akan mendapatkan keamanan dan petunjuk. Nah, itu lebih baik daripada duduk bersama orang-orang yang selalu mengiming-imingi rasa aman ya. Di sini tidak menakut-nakuti, tapi justru malah sudah tenang saja, nggak apa-apa, Allah telah Maha Pengampun kok. Nah, ini ya, bahasa kita, bahasa bebasnya, sudah tidak masalah. Allah Ta'ala Maha Pengampun. Kamu berbuat dosa sekarang, nanti diampuni. Ya, bukan Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih. Ya, kalau Allah, kalau tidak ada orang berbuat dosa, Allah Ta'ala akan ganti kaum itu dengan yang berbuat dosa, lalu dia bertobat. Jadi bukan seperti itu. Lebih baik duduk bersama orang yang senantiasa memberikan peringatan, sehingga menimbulkan rasa takut di dunia ini kepada Allah Ta'ala, sehingga nanti di akhirat kita mendapatkan rasa aman daripada orang yang membuat, wah kamu jangan khawatir. Ya, kemudian kita mendapatkan rasa takut. Lalu beliau sebutkan hadis-hadis yang membuat rasa takut ini, ya, maunya beliau. Ya, di antaranya hadis yang panjang pernah kita bahas terkait dengan orang ketika mau meninggal, ya, kalau orang baik meninggal seperti apa, kalau orang buruk meninggal seperti apa, orang beriman meninggal seperti apa, orang kafir meninggal seperti apa. Ya, menunjukkan di situ ketika nyawa mau dicabut, kalau orang baik panggilannya baik, ya. Ya ayyatuhan nafsul thayyibah, wahai jiwa yang baik. Dalam ruang yang lain, ya ayyatuhan ruhut thayyibah, wahai ruh yang baik. Kalau orang yang tidak baik, yang durhaka, satu riwayat mengatakan orang beriman, satu riwayat mengatakan orang kafir, satu riwayat mengatakan orang yang bertakwa, satu riwayat mengatakan fajir. Berarti apa di sini? Ada orang beriman tapi tidak bertakwa, fajir. Ada orang kafir tidak beriman. Nah, yang kafir dan fajir kalau mau meninggal dipanggil dengan ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk. Dalam bahasa lain, ya ayyatuhan ruhul khabithah, wahai roh yang jahat, roh yang buruk. Keluarlah engkau merujuk kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian dalam hadis yang panjang sudah kita bahas tersebut, ya, kemudian ruhnya diangkat ke langit, kalau yang baik dikembalikan ke jasadnya, datang dua malaikat, kemudian ditanya bisa menjawab, lalu dibuka pintu surga, dilapangkan kuburannya, datang orang baik-baik wajahnya, harum baunya. Siapa dia? Itu amal solehnya. Berbeda dengan orang yang rohnya jahat, diangkat rohnya ke langit, ya, tidak dibuka langit, atau dilemparkan kembali ke jasadnya, ditanya dua malaikat, tidak bisa menjawab, kemudian dipukul, menyempit kuburannya. Datang orang yang buruk rupa, ditanya siapa dia, dia amalnya buruk. Nah, juga hadis-hadis ini menunjukkan adanya apa? Fitnatul qabr, fitnah kubur. Ya, dan ketahuilah orang yang dikubur, orang meninggal mengalami fitnah kubur, dan fitnatul qabr ini termasuk bagian dari akidah ahli sunnati wal jamaah. Ada azab kubur, ada nikmat kubur, ada pertanyaan mungkar dan nakir. Bagaimana dengan orang yang tidak dikubur? Sama juga akan mengalami. Kenapa dinamakan kubur? Ghalibnya, umumnya orang meninggal itu dikubur. Sehingga kalau ada orang meninggal dibakar sehingga jadi abu, atau tenggelam di laut sehingga tidak ketahuan di mana jasadnya, atau hilang, tetap akan mengalami yang namanya fitnah kubur. Karena pada hakikatnya namanya adalah al-barzakh, ya. Wa bainahuma barzakhun la yabghiyan, antara laut dan sungai itu ada barzakhun yang tidak bisa bercampur. Apa barzakh? Pemisah. Maka alam barzakh itu pemisah antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, ya. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, di belakang mereka itu ada barzakh, ya, ila yaumi yub'atsun, hingga hari mereka nanti kelak dibangkitkan. Barzakh, ya, mujahid mengatakan pemisah antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Maka semua akan mengalami yang namanya kehidupan barzakh. apakah dikubur atau tidak dikubur. Ya, jangan sampai seperti seorang ayah yang bertanya kepada anaknya, bagaimana pendapat kalian tentang aku sebagai seorang ayah? Oh, kau adalah ayah yang paling baik. Baik, kalau begitu aku wasiat, kalau aku mati nanti jasadku dibakar, ya, dan abunya dibuang daratan dan di lautan. Dia berkeyakinan, tapi dia berdasarkan kebodohan, ketidaktahuan. Dengan dibakar dan abunya dibuang ke sana kemari, agar tidak bisa diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun ketika menghadap Allah taala ditanya kenapa? Ya, Allah taala Maha tahu. Ini juga menunjukkan bahwa kita tidak boleh bermudah-mudahan di dalam memvonis suatu perkara, ya, apalagi sampai pada pengkafiran dan lain-lain yang berat. Kemudian setelah ditanya kenapa dia berbuat begitu, karena dia takut kepada adabnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia berkeyakinan dengan sudah jadi debu tidak bisa disiksa. Tapi tidak, tetap yang namanya adabul barzah, nikmatul barzah, adabul qabr, nikmat kubur, fitnah kubur itu terjadi, ya. Namun sebagian orang tidak percaya dengan adanya fitnah kubur dengan alasan itu hadis ahad, ya, khabar ahad, ya. Tapi ahlu sunnah tidak demikian, ya. Selama hadis itu sahih, bahkan ulama mengatakan mutawatir tentang adat kubur ini, ya. Maka apa? Maka keyakinan kita adanya fitnah kubur, adanya adab kubur, adanya nikmat kubur. Selanjutnya kata beliau, wa fi lafdhin li Ahmad aydhan thumma yuqayyadu lahu a'ma asammul asammu abkam bi yadihi mirzabbah law duriba biha jabalun kana turaban fa'idribuhu darbatan hatta yasira turaban thumma yu'iduhu Allah kama kana fa'idribuhu darbatan ukhra fayasihu sayhatan yasma'u kullu syai'in illa thaqalain. Dalam lafadznya Imam Ahmad juga, hadis yang panjang itu juga lafadz Imam Ahmad. Kemudian ya dihadirkan kepada orang itu, ya, buta, tuli dan bisu, di tangannya, kalau dari yang lain adalah malaikat. Ya Allah alam, di sini kok disifati buta, tuli dan bisu. Ya, di tangannya ada palu. Seandainya palu itu dipukulkan ke gunung, maka gunung itu hancur jadi debu. Ya. Lalu malaikat memukul orang yang ruhnya jahat tadi, yang tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, ketika ditanya man rabbuka fayaqulu ha ha la adri, aku tidak tahu, fayaqulani lahu madinuka fayaqulu ha ha la adri, apa agamamu, ha ha la adri, saya tidak tahu. Ditanya lagi, ya, ma hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum, fayaqulu ha ha la adri, siapa ya orang yang diutus kepada kalian, saya tidak tahu. Kemudian fayunadi munadi bin as-sama, ada suara yang memanggil dari langit, an kadzaba 'abdi, dia berdusta, fa afrishuhu minan nar, hamparkan kepadanya api neraka, wa albisuhu minan nar, berikan pakaian kepadanya api neraka, waftahu lahu baban ilan nar, kemudian buka baginya pintu menuju neraka, fayatihi min harriha wa sumumiha wa sumumiha, dan datang kepadanya panas dan juga racun-racun api neraka, wa yadifu alaihi qabru, kuburannya menyempit, hatta takhlifa fihi adla'u, sehingga tulang rusuknya hancur. Maka di sini ditambah dalam riwayat Imam Ahmad, ya, malaikat itu memegang palu, di mana seandainya palu itu dipukulkan ke gunung, maka gunung itu hancur para jemaah. ya, lalu dipukulkan ke orang ini. Orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir tadi dipukulkan. Kemudian thumma yu'iduhu Allah kama kana. Kemudian Allah Ta'ala mengembalikannya seperti semula. Faidribuhu durbatan ukhra, lalu dipukul lagi. Para jemaah rahmati Allah, sampai dia teriak, semua mendengar, hewan-hewan semua mendengar, kecuali as-saqalain, kecuali jin dan manusia. Nah, ini juga sebagaimana tadi beliau bawakan dialog antara seorang dengan Al-Hasan, bagaimana dengan orang menakut-nakuti. Nah, ini beliau bawakan hadis-hadis yang menakuti kita, ya, membuat kita takut. Jeritan didengar oleh semua hewan, oleh semua makhluk, kecuali as-saqalain, yaitu jin dan manusia. Ya, kalau kita dengar, kita bisa pingsan. Dan kalau kita dengar, kita pasti akan takut. Ini barjam rahmati Allah. Ini semua menunjukkan kepada kita isbat azabil qabr, penetapan adanya azab kubur. Orang-orang yang hanya sekedar menggunakan akal dan logika mereka mungkin akan bertanya, mana bukti empiris adanya azab kubur setelah dibuka tidak ada apa-apa, ya. Namun kita beriman kepada apa yang disampaikan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, karena beliau tidaklah berucap kecuali datangnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan berasal dari hawa nafsunya kecuali itu adalah merupakan wahyu Allah semata. Orang yang beriman maka dia akan mengatakan sami'na wa ata'na. Orang beriman maka tidak ada pilihan. Inna ma kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya perkataan orang beriman apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk menghukum di antara mereka, maka ucapannya adalah kami mendengar dan kami taat. Orang beriman, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaru min amrihim. Tidak pantas bagi orang beriman ketika Allah dan Rasulnya memutuskan suatu perkara lalu dia memilih yang lainnya. Orang beriman menerima apa yang difirmankan Allah, apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Tuhanmu, demi Rabbmu Muhammad, mereka tidaklah beriman hingga mereka menerima apa yang menjadi keputusanmu terhadap apa yang mereka perselisihkan, dan mereka menerima tidak ada rasa berat dan pasrah dengan sepasrah-pasrahnya. Orang beriman tidak akan mungkin mendahului perkataan Allah dan Rasulnya, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mendahulukan perkataan Allah dan perkataan Rasulnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, ya, bahwa Allah Ta'ala mengirim malaikat yang akan menyiksa orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir dalam kubur dengan memegang palu. Palu itu kalau dipukulkan ke gunung, gunung itu hancur jadi debu. Dan ini dipukulkan ke kepala seseorang. Bagaimana? Ya. Bagaimana sakitnya? Bagaimana tersiksanya? Kemudian dikembalikan lagi, dipukulkan lagi. Teriakannya didengar oleh semuanya kecuali jin dan manusia. Akal berat. Tapi akalnya siapa yang berat untuk menerima? Akalnya orang yang tidak beriman. Ya. Bagi orang beriman, kami mendengar dan kami taat. Kami menerima apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami percaya, kami beriman. Ya. Tidak akan mendahului dengan akal. Tidak akan mendahului dengan perkataan yang lain. Qala al-Bara, yaitu al-Bara ibn Azib, thumma yuftahu lahu babu minan nar wa yumhadu lahu min furushin nar. Al-Bara mengatakan kemudian dibuka bagi orang itu pintu api neraka dan dihamparkan kepadanya furush, jamak min al-firash, yaitu apa? Hamparan, hamparan tempat tidur dari api neraka. Wal'iyadu billah. Ya, ini para ikhwan, para jemaah yang dirahmati Allah, kematian sudah pasti akan kita alami. Kita meyakini setelah kehidupan ini ada kehidupan. Wal akhiratu khairun wa abqa. Kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Sebelum akhirat ada pembatas yang namanya alam barzakh. Ya, disitulah seseorang akan mengalami nikmat atau azab. Azab ini disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah hadis-hadis tersebut untuk apa? Membuat kita takut. Sehingga apa? Nanti kita mendapatkan rasa aman. Daripada sekarang, oh jangan khawatir, ya, bahwa rahmat Allah Ta'ala melampaui kemarahannya. Jangan khawatir, Allah Ta'ala maha mulia, maha pengasih, maha penyayang. Sehingga apa? Sehingga orang merasa tenang dengan berbuat maksiatnya. Kalau membuat orang jangan sampai putus asa dari rahmat Allah, iya betul. Ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Disuruh memang. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang banyak berbuat dosa, janganlah kalian merasa putus asa dari rahmat Allah Ta'ala, karena Allah itu mengampuni dosa semuanya. Ini boleh. Ketika ada orang berbuat dosa lalu dia putus asa, ya, karena sebentar lagi dia berbuat lagi, kemudian dia takut tidak diampuni dosanya, silahkan sampaikan. Tapi kalau dibuat orang itu tenang dalam berbuat dosa, dibikin orang itu aman ketika berbuat maksiat, maka jangan senang-senang duduk dengan orang-orang seperti itu. Ya, kata Al-Hasan, lebih baik duduk bersama orang yang sekarang ini bikin kita takut sehingga nanti kita mendapatkan rasa aman, daripada duduk bersama orang yang bikin sekarang kita tenang. Tenangnya di sini tenang berbuat dosa. Tenangnya di sini tenang bahwa sudah pasti amal diterima. Kita lihat, ya, kata Abdullah bin Mas'ud, innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu fi asli jabalin yakhafu an yaqa'a alaihi. Orang mukmin itu melihat dosanya seperti dia berada di bawah gunung, dia takut gunung itu menimpa dirinya. Wa innal fajir yara dhunubahu ka'annahu dhubabun yaqa'u 'ala anfihi fa yaqulu hakadha. Adapun orang fajir yang suka berbuat dosa, melihat dosanya itu seperti apa? Seperti seekor lalat yang nempel di hidung. Coba kalau ada lalat nempel di hidung, apa yang kita lakukan? Ditepis begitu saja. Ah, ini kecil ini. Nah, ini. Itu orang fajir. Ya. Maka perhatikan kepada siapa kita berbuat maksiat, jangan perhatikan kecil dan besarnya perbuatan maksiat. Kita telah berbuat maksiat kepada Zat yang maha besar. Dengan demikian, ya, kita takut. Ya. Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, seandainya aku tahu satu sujud diterima, aku tidak khawatir, ya, menghadapi kematian. Seandainya tahu, artinya memang tidak tahu. Dikasih harapan, silakan harapan. Dengan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Minta semoga amal diterima. Tapi kita tidak tahu. Begitu pula dengan dosa, kita juga tidak tahu diampuni apa tidak. Optimis harus, berprasangka baik kepada Allah Ta'ala harus. Yang tidak boleh merasa aman, ya. Afa aminu makrullah, fala ya'malu makrullah illa al-qawmul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Maka tidak akan pernah merasa aman dari makar Allah kecuali orang yang merugi. Jangan merasa aman, nanti sore bisa tetap beriman. Sehingga kita doa, ya hayyu ya qayyum rahmatika astaghiitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi turfata 'ainin. Wahai Zat yang Maha Hidup dan berdiri sendiri, aku istighosa kepadamu. Istighosa ini apa? Berdoa dalam keadaan genting, dibaca di pagi hari, di sore hari genting, karena orang terkadang paginya iman, sorenya kafir. Sorenya iman, paginya kafir. Lebih-lebih pada zaman yang memang penuh dan banyak ujian, sehingga kita lebih demi dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tetap ada roja, tetap harus ada ar-roja, sifat ar-roja berharap kepada Allah Rabbul Alamin. Ya. Tapi kalau merasa aman, merasa aman, ya, dilihat bagaimana di adab kubur. Ya. Kemudian beliau melanjutkan perkataannya. Wa fil musnad aidan anhu, dalam al musnad juga, ya, dari Imam Ahmad qala, yaitu al bara ibn azib, bainama nahnu ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam id basura bi jama'atin faqal ala majtama'a haula qila ala qabrin yahfurunahu fafazi'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabadara baina yaday ashabihi musri'an hatta intaha ilal qabr fajasa ala rukbatay fastaqbaltuhu baina yadayhi li andura madha yasnau fabaka hatta balla thara bin dumuhihi thumma aqbala alayna faqala ay ikhwani li mithli hadha al-yawm fa'iddu. Dalam musnadnya Imam Ahmad juga berkata, menyampaikan, yaitu Al-Bara ibn Azib mengatakan, ketika kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika kami bersama Rasulullah sallam, kemudian tiba-tiba beliau melihat sekelompok orang, segerombolan para sahabat, ya. Lalu beliau bertanya, untuk apa mereka berkumpul? Dikatakan kepada beliau, mereka menunggu kuburan yang sedang digali. Apa terjadi para jemaah? Nabi bertanya kepada Al-Bara ibn Azib, ya, ada apa mereka? Untuk apa mereka berkumpul? Mereka menunggu kuburan yang sedang digali. Apa terjadi? Fafazi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah langsung merasa takut. Fabadara baina yaday ashabihi musri'an, kemudian beliau langsung, ya, dengan cepat melintas di depan para sahabat hatta tahayyal al-qubur, sampai beliau menuju ke kuburan itu. Coba perhatikan di sini, ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu kuburan sedang digali, ada rasa takut pada beliau. Padahal beliau orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah Ta'ala. Beliau diampuni dosanya yang lalu dan akan datang. Beliau dijamin masuk surga. Bahkan ketika beliau mengetuk pintu surga, penjaga surga mengatakan, siapa aku Muhammad? Aku tidak diizinkan untuk membuka pintu surga ini kecuali engkau pertama kali masuk. Tapi ketika kuburan, ya, digali, beliau langsung merasa takut. Tidak hanya takut saja, beliau lanjutkan, langsung beliau pergi menuju kuburan sedang digali itu. Dengan cepat perginya musli'an melalui melewati sekelompok sahabat tadi. Hatta tahailal kubur sampai di liang kubur tadi, ya. Kemudian apa? Fajasa ala rukbatai, ya. Jasa, jasa itu adalah al-julus ala rukbatai, duduk di atas kedua lutut. Bahasa kita apa? Duduk di atas bersimpuh, ya. Bersimpuh. Ya Allah, ya. Allahu Akbar. Beliau langsung takut, langsung bergegas duduk bersimpuh. Ya. Kemudian Al-Bara bin Azib mengatakan, lalu aku menghadap beliau dan aku melihat apa yang beliau lakukan. Ternyata beliau menangis, fabaka. Beliau menangis hatta balathara, sampai air mata itu membasahi tanah. Ya, minat min dumu'ihi, karena air mata beliau. Ya. Ini para jemaah rahmati Allah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau takut. Beliau bergegas dengan cepat. Kemudian beliau langsung bersimpuh. Beliau menangis sampai tangisannya itu air mata beliau membasahi apa? Membasahi tanah. Ya. Lalu beliau menghadap kami. Apa yang beliau katakan kepada para sahabat? Aikhwani, wahai saudara-saudaraku, limitli hadal yaum fa'iddu. Untuk dan semisal hari seperti ini nih, yaitu ketika dikubur nih, bahwa kalian akan dikubur seperti ini, maka persiapkanlah, persiapkanlah. Ya, maka persiapkanlah. Kita akan semuanya akan mengakhiri kehidupan ini. Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam barza ini sebagai awal, apakah nanti kita menjadi orang yang baik kehidupan akhiratnya menyenangkan atau sebaliknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan kita orang-orang yang senantiasa mengingat pemutus kelezatan, ya. Aktsiru dzikrohad hadi bil ladzat, perbanyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan. Terkadang kita melihat sebagian kaum muslimin ketika menghantarkan jenazah di kuburan, ya, tidak banyak memahami, ya, baik bagaimana ziarah kubur atau mendatangi kuburan, dan juga tidak memahami bagaimana menyikapi kuburan. Jadi kalau boleh dibilang hati dan fisiknya, fisiknya duduk di atas kuburan sambil tertawa, bahkan sambil merokok. Ya. Hatinya tidak ada rasa takut. Ini Nabi kita yang mulia, bersimpuh. Ya. Duduk di area kuburan, ya boleh. Tapi jangan duduk di atas kuburan, di atas kubur. Ya. Apalagi sambil merokok, sambil tertawa. Harus ada rasa takut. Kalau perlu menangis, mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak bisa menangis, paling tidak ya penuh dengan khidmat, rasa takut. Ya. Kalau Nabi saja takut, bagaimana dengan kita? Ya. Nah, ini para jemaah sekalian, kepada para pendengar Radio Roja, para pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah, kematian pasti akan terjadi. Kalau tidak kita mengantarkan jenazah, maka kita yang akan diantar. Ketika kita mengantar jenazah, ambillah pelajaran bahwa kita akan sepertinya. Ketika kita mengantar jenazah, ucapkan di kuburan, Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin, wa inna insyaallah bikum lahiqun, wa nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Assalamualaikum wahai ahli kubur, orang mukmin, orang Islam, insyaallah kami akan menyusul seperti kalian. Kami mohon kepada Allah keselamatan untuk kami dan juga untuk kalian. Kami akan menyusul seperti kalian. Ya. Ketika Nabi setelah menguburkan jenazah seorang sahabat, Beliau mengatakan istaghfiru li akhikum was'alu lahu tatsbit fa innahu an yus'al. Mohonkan ampun untuk saudaramu, mintakan kepada Allah at-tatsbit, bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir, karena sebentar lagi akan ditanya. Ketika langkah-langkah sendal orang-orang yang mengantarkannya terdengar pulang, kemudian dua malaikat datang menanyakan, dan kita sendiri, tidak ada pengawal, tidak ada yang lain, kita sendiri. Tiga yang datang bersama kita, harta, keluarga, amal. Duanya pulang, yang satu bersama kita, harta dan keluarga kita pulang, sementara amal akan bersama kita hingga hari kiamat. Semoga Allah SWT menambahkan rasa takut sehingga kita hati-hati, dan dengan rasa takut sekarang ya, kita berharap mendapatkan rasa aman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini, wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio. Falitafaddal masykuran. Ya Ustaz, barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan. Terima kasih atas pelajaran yang telah disampaikan untuk kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik dan keberkahan untuk ilmu yang Ustaz sampaikan, dan kita dimudahkan di dalam memahami serta mengamalkannya. Berikutnya kami akan bacakan dari pesan singkat yang telah masuk dari saudara kita, hamba Allah di Sulawesi Tenggara, yang bertanya, assalamualaikum Ustaz, ana sering dengar para Ustaz mengatakan bahwa seseorang yang meninggal di atas kebiasaannya, kemudian ada pemahaman atau anggapan di kalangan masyarakat di mana orang tidak sholat tapi ia selalu berbuat baik kepada sesama hamba Allah, maka bisa dijamin masuk surga. Sementara sepengetahuan saya bahwa amalan yang pertama dihisab di yaumil mahsyar nanti adalah ibadah sholat. Mohon tuntunan Pak Ustadz tentang pemahaman yang beredar di masyarakat seperti itu. Silakan. Pertama, ya memang banyak orang akan meninggal kepada apa? Kepada yang disukainya, kepada kebiasaannya, ya. Dan tidak mesti seperti itu, ya. Tidak mesti seperti itu. Artinya kembali kepada apa? Kepada amal perbuatannya. Ada orang yang memang dia perbuatan ahli surga, tapi akhirnya mati melakukan perbuatan ahli neraka. Inna hadakum layakmalu bi'amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiku alaihi alkitab fayakmalu bi'amali ahli nar faydukhuluha. Sungguh ada di antara kalian orang yang melakukan perbuatan ahli surga hingga dia dengan surga itu tidak ada jarak kecuali satu langkah, kemudian ketentuan mendahulu dia. Di akhir hidupnya dia melakukan perbuatan ahli neraka, lalu dia masuklah ke dalam api neraka. Ternyata apa? Ya ternyata kata Ibnu Daqiq Al-Ain, berdasarkan hadis yang lain, perbuatan dia, perbuatan ahli surga itu fima yabdu linnas, karena yang nampak di hadapan manusia, ya. Jadi tidak selalu seperti itu, ya. Tapi banyak orang yang meninggal dengan apa? Dengan kebiasaan yang dia lakukan, ya. Kebiasaan balapan, mati balapan. Kebiasaan, ya, apa? Main burung, mati sedang main burung. Oleh sebab itu kita minta kepada Allah Ta'ala husnul khotimah. Innamal a'mal bil khawatim. Amal itu tergantung akhirnya. Itu. Adapun pandangan yang mengatakan meskipun tidak sholat kalau orang itu baik maka dijamin surga, ya, justru orang yang masuk neraka sakor, masalakakum fi sakor qalu lam nakum minal musallin, ya, kenapa kamu kok masuk neraka sakor? Ya karena dulu aku tidak sholat. Tidak sholat. Nah, sholat ini merupakan kewajiban yang paling penting. Yang pertama kali hisab awwalu ma yuhasabul 'abdu yaumal qiyamah min amalihi as-shalah. Wa idza shalaha shalaha sayru amali wa idza fasadat fasada sayru amali. Pertama kali dihisab hamba pada amal itu salat. Kalau salatnya baik maka baiklah. Amal yang lain kalau rusak rusak amal yang lain, ya. Dan kita jangan sampai meninggalkan generasi yang menyia-nyiakan sholat, ya. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u sholah fa sawfa utaba'u syahawat fa sawfa yalqauna ghayya. Fa khalafa min ba'dihim khalfun, kemudian mereka meninggalkan generasi yang apa? Adha'u sholah, ya. Orang-orang yang generasi yang menyia-nyiakan sholat dan mengikuti hawa nafsunya, hawa nafsu syahwatnya. Apa yang jadi fasal fayal kauna ghoya, maka kami akan kelemparkan ke dalam api neraka, ya. Jadi tidak benar kalau ada orang yang mengatakan bahwa yang penting baik meskipun tidak sholat, tidak benar, ya. Begitu pula juga tidak benar ketika orang itu sholat dan tidak baik pada orang. Makanya disampaikan oleh Nabi, ittaqillah haitsu ma kunta wa'addi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khuliqin nas bi khuliqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah di mana kau berada. Hubungan dengan Allah Taala termasuk paling penting salat. Iringi perbuatan yang buruk dengan yang baik karena bisa menghapus dan tergauli manusia dengan akhlak yang baik. Ya, bagaimana orang yang bangkrut salatnya, puasanya, zakatnya habis karena dia dulu tidak baik pada orang. Ya, sehingga diambil pahalanya. Maka di sini, ya, tidak bisa dilepas hubungan baik dengan Allah Taala dan juga hubungan baik dengan sesama manusia. Demikian. Allahu a'lam bissawab. Baik, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami akan bacakan dari pesan singkat kembali yang bertanya sebagai berikut. Assalamualaikum Ustaz, nama saya Nur Haman dari Sambas yang bertanya, Ustaz di bulan Muharram ini banyak beredar terutama di tanggal 1 bahwasanya kita tidak boleh bekerja dan banyak kesialan di situ. Apakah hal ini benar Ustaz? Mohon penjelasannya, silakan. Tidak boleh kita menganggap hari sial. Tidak boleh kita menganggap bulan sial. Tidak boleh kita menganggap tahun itu sial. Hari, tanggal, bulan, tahun, bukankah itu waktu? Bukankah itu masa? Siapa yang menguasai waktu dan masa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi, Nabi bersabda, Allah berfirman, ya, yu'dhini ibnu Adam yasubbud dahra wa ana ad-dahru uqallibul laila wan nahar. Ya. Anak Adam telah menyakiti aku, kata Allah Ta'ala. Coba ini, manusia telah menyakiti aku. Dengan cara apa? Dengan cara mencela masa. Sementara akulah masa, maksudnya aku masa bukan ad-dahru nama Allah Ta'ala, karena setelahnya ditafsir, dijelaskan oleh Allah Ta'ala sendiri. Aku yang mengganti siang dan malam. Jadi Allah yang memberikan hari ini, Isnatul Muharram, Allah Ta'ala yang memberikan bulan Muharram. Ya. Oleh karena itu, kepada semua kaum muslimin, kepada para tokoh agama, mari kita lihat, ya, bagaimana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan kepada kita, ya. Tidak ada waktu-waktu yang sial. Semua hari baik. Yang paling baik hari Jumat, ya. Inna afdhala min ayyamikum yaumul Jumat. Yang paling utama hari Jumat. Semua hari baik, semua bulan baik. Tidak ada tahun sial, tidak ada bulan sial, tidak ada hari sial, tidak ada tanggal sial. Ya, semua adalah baik. Sebab kalau mengatakan sial itu termasuk tatoyur, dan tatoyur termasuk bagian dari kesirikan. Demikian Allah a'lam bishawab. Iya Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat yang bertanya. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan untuk Anda yang menghubungi kami via telepon. Kami tunggu di line telepon 0218236502. Halo. Mohon dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya ya. Sudah? Silakan. Halo. Halo. Belum tersambung, kami angkat kembali di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa, di mana? Hamba Allah di Jambi. Silakan Ibu, pertanyaannya. Iya. Itu ini Raja Kunci kan ya? Iya, silakan Ibu. Ini Ustaz. Semua memang manusia. Semua manusia pada takut dan ngeri tentang siksa kubur ya Ustaz ya. Terus bagi kita yang sakit ini merasakan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi kepingin kembali kepada Allah cepatnya gitu. Boleh gak berpikiran seperti itu gitu Ustaz? Iya. Cukup ya Bu? Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru Ustaz kami persilakan. Fadhil Ustaz. Baiklah. Apakah boleh bagi orang yang sakit kemudian dia berharap untuk bisa secepatnya meninggal, ya. Maka ketahuilah, jangan kita berharap untuk cepat meninggal, mungkin karena sakit kita. Tapi boleh kita dengan berdoa, ya. Allahumma, ya Allah, ya. Apabila idza kanat al-hayah khairan li fahyini. Kalau memang hidup itu lebih baik bagi saya, maka perpanjang hidup saya. Wa in kanatil wafah khairan li, kalau memang kematian lebih baik bagi saya, ya, cepatkanlah ya umur saya. Itu kalau memang tidak bisa dihindarkan seperti sakit yang memang sudah divonis secara medis. Tapi banyak orang sudah divonis secara medis tidak lama kehidupannya, masih banyak yang bisa bertahan hidup, ya. Sehingga apa kata Nabi, jangan, kalau memang harus maka ucapkanlah ya Allahumma in kanatil hayatu khairan li, ya. Ya Allah, kalau memang hidup itu lebih baik bagi saya, maka panjangkan umur saya. Kalau memang kematian lebih baik bagi saya, maka wafatkan saya. Demikian. Jangan sampai ya baru sakit sedikit saya sudah mau minta mati atau langsung minta mati. Kenapa? Karena Nabi juga menjelaskan, mintalah ya umur yang panjang, dengan umur itu menambah kebaikan dan kesempatan untuk mohon ampun kepada Allah SWT. Dan orang yang sakit jika dia bersabar, itu akan menghapus dosa-dosanya. Ma yusibul muslim min musabin wala rasabin wala habin wala ghamin wala hazadin wala adha hatta syaukatun syakuha illa kaffarallahu min khotoyahu. Tidaklah menimpa seorang muslim dari penyakit, ya, keletihan, ya, bencana, kesedihan, kegundahan, apa saja yang tidak menyenangkan, bahkan duri yang menusuk hatinya, itu bisa menghapus dosa-dosa. Maka mintalah kepada Allah Ta'ala dipanjangkan umur, diberikan kesehatan. Kalau memang sakitnya memang tidak mungkin terobati secara medis, karena ya masih yang menyembuhkan penyakit Allah Ta'ala. Wa idza maridtu fa yashfin, kalau aku sakit Allah yang menyembuhkan. Obat sebagai sebab saja, dokter sebagai sebab, ya, yang menyembuhkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seandainya memang terfonis memang tidak bisa sembuh penyakit itu, maka doa seperti tadi. Ya, ya Allah, kalau memang hidup lebih baik bagi saya, panjangkan umur saya. Kalau memang kematian lebih baik bagi saya, wafatkan saya. Allahu a'lam bissawab. Iya, Ustaz. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya untuk telepon yang kedua, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Dengan Pak Mul di Medan. Silakan Pak Mul. Ustaz, apakah ada Ustaz dalilnya orang yang sudah meninggal dunia bertemu dengan orang yang masih hidup melalui mimpi-mimpinya? Apakah ada dalilnya? Karena saya selalu berjumpa atau di dalam mimpi dengan orang yang sudah meninggal dunia, Ustaz. Apa ada dalilnya itu, Ustaz? Iya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Pertanyaan ini sering ya muncul ya. Namun ya tidak ada salahnya untuk disampaikan. Bapak bisa buka dalam surat Az-Zumar ya, ayat yang ke-42. Surat Az-Zumar ayat yang ke-42. Ya, apakah mungkin ruhnya orang yang meninggal berjumpa dengan ruhnya orang yang masih hidup? Ya, ketika bermimpi. Jawabannya iya. Ya, bisa berjumpa dalam mimpi, bukan dalam kehidupan, bukan dalam keadaan sadar, bukan dalam mimpi. Iya. Surat Az-Zumar ayat 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Ya, fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yusiru al-ukhra ila ajalin musamma. Inna fi dhalika laayatun liqaumin yatafakkaru. Ya. Allah yang memegang jiwa-jiwa ketika ya ruh itu mati, dan juga ketika ruh tidak mati ketika dalam tidurnya. Allah memegang ya fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut. Allah memegang itu apa? Ruh yang sudah ditetapkan kematiannya. Wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma, dan melepas yang lain yang tidak datang kematiannya pada waktu yang sudah ditentukan. Nah, di sinilah ya para ulama mengatakan ya bahwa di situ bisa berjumpa ya, yaitu ruhnya orang yang meninggal dengan ruhnya orang yang masih hidup. Ya, sebagaimana Imam At-Tabari mengatakan, dzukira anna arwahal ahya wal amwat taltaqi fil manam, bahwa ruhnya orang hidup dan orang mati itu bisa berjumpa ketika tidur. Ya, fayata'aruf masyaallah minha, dan saling mengenal ya sebagaimana Allah menghendakinya. Fa idza arada jami'aha ar-ruju' ila ajsadiha, ketika ruh tadi mau kembali ke jasadnya, maka apa? Amsakallahu arwahal amwat 'indahu wa habisaha. Allah menahan ruh-ruh orang mati di sisinya, dan Allah menahan. Wa arsala arwahal ahya hatta tarji ila ajsadiha ila ajalin musamma, dan Allah mengembalikan ruh orang yang masih hidup ke jasadnya. Demikian ya. Ini kemudian itu yang pertama. Yang kedua ya, yaitu hadis ya, hadis di mana hadis tersebut disahihkan oleh Syekh Albani dalam sahih al silsilah al hadis as sahihah ya, bahwa ketika ruhnya orang meninggal itu ya bisa berjumpa ya dengan ruh yang meninggal yang lain juga ya. Bagaimana sudah pernah saya sampaikan ya, cukup ayat tadi sebagai dalilnya. Barangkali ini jawabannya. Allahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, barakallahu fik wa jazakumullahu khairan. Terima kasih atas jawaban-jawabannya, dan nampaknya pertanyaan Bapak tadi merupakan pertanyaan terakhir di pertemuan kita. Mohon maaf karena terbatasnya waktu. Kami mohon ikhtitam dari Ustaz. Fadhol, Ustaz. Ya. Barakallahu fikum para jemaah sekalian, baik di masjid Darus Salihin, ya. Mungkin antum tidak ada kesempatan bertanya ini. Ya, kalau antum ada ini langsung aja angkat tangan ya, tidak masalah. Kemudian juga kepada para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja, bahwa kita semua akan meninggalkan dunia ini. Mari kita persiapkan dan tambahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan rasa takut pada kehidupan dunia ini kita berharap mendapatkan rasa aman. Dan tidak ada yang merasa aman dari makarnya Allah kecuali orang yang merugi. Makarnya Allah adalah terjatuhnya kepada kesyirikan, terjatuhnya kepada bid'ah, terjatuhnya kepada perbuatan maksiat. Maka tidak ada satupun yang bisa menjamin terjatuhnya kepada perbuatan dosa. Wallahu a'lam bishawab. Wa jazakumullah khairan kepada ikhwan yang ada di studio, kepada ikhwan yang ada di masjid dari subuh sampai sekarang. Semoga menambah pahala kita di hadapan Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.